Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Kata pengarang rahimahullahu ta'ala, ini suatu tambih kulit. Tambih ni maknanya penjagaan. Maka hendaklah ada bagi lelaki yang ada baginya isteri itu di dalam cemburuan yang pertengahan. Terus. Iaitu sekira-kira jangan dibiarkan akan isterinya itu berkata-kata dengan laki-laki yang helak. Dan jangan dibiarkan seorang lelaki yang helak masuk ke rumahnya dengan tiada hadir ia suami serta isterinya itu. Jangan pula diberi berpandangan dengan yang tersebut itu. Maka seogianya dan sepatutnya ada bagi suami itu menaruh cemburuan kerana wajib atasnya suami memelihara akan ahlinya daripada dijahati oleh orang, seperti sabda Nabi SAW, inni la ghayurun wa ma min imri'in la yugharu illa man kus al-qalbi. Artinya bahawa sungguhnya cemburuan, dan tiada daripada seorang yang tiada cemburuan melainkan terbaliklah hatinya. Dan lagi sabda Nabi SAW, sesungguhnya Allah Ta'ala itu cemburuan, dan orang mukmin pun cemburuan. Dan cemburuan Allah Ta'ala itu bahawa mendatangi oleh seorang laki-laki yang akan diharamkan oleh Allah Ta'ala atasnya, atas lelaki. Baik, ini suatu tambih. Tambih ni mana awas lah. Kalau kita naik kereta, sapa satu selekoh, dia jadi awas selekoh. Maksudnya, jaga-jaga. Itu tambih. Maka taklah ada bagi laki-laki yang ada baginya isteri itu di dalam cemburuan yang pertengahan. Orang laki-laki kena ada sifat cemburu. Cemburu ni bukan sifat perempuan, sifat lelaki. Kita orang perempuan sifat cemburu jadi pelik, terbalik tu. Cemburu ni sifat orang lelaki, bukan sifat perempuan. Di Islam dia bahagi dah sifat perempuan, sifat lelaki. Lima nombor ni. Jadi cemburu sifat lelaki, bukan sifat perempuan. Orang puan dia tak ada sifat cemburu dalam Islam. Batu ini jadi hijian. Sebab orang puan sifat cemburu. Islam letak dah, perempuan sifat penakut, lelaki sifat berani. Kita Melayu balik, lelaki nakut, puan berani. Orang laki-laki kena cemburu, perempuan tak cemburu. Kita perempuan cemburu, laki-laki tak. Jadilah kita umat terbalik tu. Ambil baju ku, pakai terbalik. Memang tak kena tambang naik bak. Pendek kata umat gila ni bagi. Ada pula orang puan sifat cemburu. Pasal dah turun semurung, jadi dia berasa gitu. Kan sifat lelaki. Mana kalau orang puan dia ada sifat cemburu, Tuhan tak benar nak kahwin lebih pada seorang. Oleh kerana dibenarkan kahwin lebih pada seorang, tak ada sifat cemburu bagi perempuan. Bukan sifat ni. Berani itu sifat lelaki. Kita bahan sifat nakut mik kita. Paki nak larut on. Nak bagi surat. Takut JKK tengok pelik. Nampak? Pelik benda tu berhabus. Hendakkan. Jadi tak punya dengan tepat ni. Kita berani jadi menakut. Rupuan sifat penakut. Jadi berani. Pukul 12 malam. Jadi tinggal rampau. Awet. Jadi tak takut benda. Dia patut kena takut. Kau tiga pagi dah dia pergi pasal. Belakang airport. Nak rambut kuning. Nah, mata celak dia kata. Nah. Ha. Jadi berani. Padahal dia sifat penakut. Jadi habis dah. Ha, betul semula. Cemburu sifat lelaki. Lelaki pun tak ada isteri. Kalau tak ada isteri, dah ia cemburu lah. Dan mana mau makan tak lalu, mak. Aku cemburu lah tiga hari ni. Cemburu mana pula? Cemburu lah. Orang tu duduk. Dapat mana dengan bini dia? Cih, bodoh. Tu bukan cemburu, tu bengong. Faham? Mereka tak ada bini cemburu apa. Nah. Ha. Cemburu sifat lelaki. Tapi pertengahan bukan melebihi batas. Faham? Siapa bini jadi nak buat benda langsung? Itah hakmu. Nah. Ha. Suami cakap dengan orang jual ikan. Tak. Bucilan aku. Sekodeng. Tangan seperang tu. Mu cakap dia dengan orang jual ikan. Mu cakap dia. Dan kita tanya. Ayah kuih tak tahu. Ayah serasih hakmu. Yelah. Kau minta apa telefon. Ah, tu cemburu tak tahu ke benda. Tak boleh. Cemburu pertengahan. Jangan melebih batas. Nak? Siapa menyusahkan isteri. Tak boleh kau. Nah? Ha, kawan tu tak ada riak, tak ada apa lagi cemburu. Tak boleh. Ha? Dan tidak ada, tak boleh siapa tak ada cemburu langsung. Orang lain ni tak ada cemburu langsung. Pasal apa? Duk fahamnya cemburu ni orang puan. Nak? Ha. Mana kalau isteri kita, kita cemburu lah kalau siapa buka aurat depan orang. Nah, cemburu ni mana kita tak raya. Kita tak suka. Kita tak seronok. Nah, mana lihat dia ni? Bin laki tu dalam kereta, bini tu pun beli kuih, tak kata tu. Tak ada sifat cemburu. Nah. Cemburu lah bini kita orang boleh mari ambil. Cemburu. Tak kan? Tak apa lah. Eh, dah keluar dengan dia. Bini mu. Bah jabat aku. Haa. Ingat apa dia ni ada hal. Bah jabat. Boleh mari ambil bini kita malam-malam. Dah hal dia. Ada malam ni. Makan malam. Malam. Faham? Haa. Dah bini kita sekretari bah. Nah. Haa. Mustahak boleh mari ambil eh. Dah kita tengok saja. Bohong nak uluk. Nah. Pergi dulu ya bang. Datang. Haa. Bah laki mari ambil dua Volvo. Nampak? Hijau punya pasal. Nah, kita tengok harga. Ha? Tak kata apa. Dah harga hijau. Ha? Dia bagi ada dinner mana ni. Nah, sambut MB gitu gini. Tak marah. Ha? Kalau ambil saja-saja kita baru macam marah. Harga kerja tak apa. Nah, tak ada cemburuan. Nah, tak benda tu. Boleh orang ambil ini je. Bagi kata gitu. Nah, saya tak ada 4 hari minggu depan lah. Saya kena pergi Pulau Pinang. Dengan bos saya. Ha, okey lah. Ha, okay. Pergi dengan bos Pulau Pinang 4 hari. Nah, ha, orang mari ambil. Kerabat mari ambil. Bini kita, kita tengok aja. 4 malam. Peluk gerobok malam. Dah peluk bini. Dah peluk gerobok. Dah bini ada lana. No, ada dengan bos Pulau Pinang. Jadi buat benda. Mana tahu 4 hari. Nah. Ha. Tak ada sifat cemburu. Jadi tak tahu ke benda dah kita ni. Orang puan yang tak payah cemburu jadi cemburu lah. Nah. Ha. Orang laki-laki dia ada bini dah. Dia boleh tak berkenalan dengan perempuan lain? Hati awak nak ngok. Boleh tak? Haram tak? Jawapan. Tapi kalau isteri? Haram tak? Ha, tak apa tu. Pandang agak jawabmu. Bapa dia tidak haram berkenalan dengan perempuan lain. Dia ada dah isteri kan? Sebab dia dibenarkan berkahwin lebih daripada seorang. Jadi bila dia nak berkahwin dengan isteri yang kedua, boleh tak berkenalan dulu? Boleh ha? Nabi suruh pergi tengok. Fanzur ilaiha. Pergi tengok dulu. Jangan makan nikah lalu. Pergi tengok dulu. Faham? Tanya khabar dulu. Tanya nama dulu. Anak sama dia. Berkenalan. Berkenalan yang dibenarkan dalam Islam. Nah. Ha? Dari isteri, jadi kata apa? Ha, itu Islam. Nah. Tapi pertengahan, jangan cemburu buta. Jangan cemburu yang menyusahkan isteri. Serba tak boleh tak buat belaka. Nah, ha, cakap dengan kawan perempuan dalam telefon pun marah juga. Nah, ha, itu tak boleh. Eh? Itu bukan pertengahan, melampau batas. Nah, ha, saya kira-kira jangan dibiarkan istrinya berkata-kata dengan laki-laki yang helak. Dan jangan dibiarkankan seorang laki-laki yang helak. Helak-helak ni maknanya laki-laki asing yang boleh berkahwin dengan dia. Kalau bercerai dengan kita. Itu helak. Bukan helak. Eh? Masuk ke rumah dengan tiada hadir ia suami serta isterinya itu. Kalau bukan mahram tak dia masuk dalam rumah kita. Kalau kita tak ada rumah. Bini kita dia ada. Ha, tapi dah dia orang lainnya ramai segera. Nah, ha, baik sangat. Nah, kawan isteri mari rumah. Suami ada. Kawan lelaki. Nak cakap hal jabat-jabat dia. Masuk lah dulu. Eh? Ha, abang mak Abang mak masuk je lah. Dah. Ha. Dah cik abang awak ni. Cik abang saya tak ada. Kompor. Khusus JKK. Tak? Ha, tiga hari. Mana boleh masuk? Tak ada orang. Dah anak ada? Anak? Anak ada? Tak boleh masuk. Melainkan anak tu besar. Dan diizin oleh suami. Nampak? Ha, kalau anak cek, tak boleh. Pasal budak cek, tak uci benda. Benda-benda lagu ni lah yang mula dibuka oleh Yahudi Nasara daripada kehidupan orang Islam. Islam ini mengajar hijab. Iaitu ada dinding, ada batas antara lelaki dan perempuan. Yahudi Nasara, dia angkat dinding ni. Bila angkat dinding ni, jadi rosaklah umat. Sebab tu dulu sekolah dia buat suku duduk. Dan ni dia buat sekaligus. Nah, kau naik tekatan kau tinggi, kau rapat duduk. Masuk kolej, berpiping tangan terus. Masuk university, beres bos. Nampak, lesen besar. Nah, nak buat guana-guana pun. Ini semua daripada penjajah. Nah, nak menghancurkan Islam. Kan dia ada hijab kan? Nah. Mas, tak boleh jadi zina. Nah, ha, takat tepuk tangan boleh tahan kiri, takut berzina. Berzina rosak keturunan. Berzina jadi perbalahan dalam keluarga. Nah, mu tak mengaku anak, aku tak mengaku ini, gitu balah pulak. Pihak keluarga perempuan yang berzina, tak balah dengan bermusuh dengan pihak lelaki yang berzina dengan anak dia pulak. Nah, ha, dia nak pergi ke zina tu. Nak dia pergi ke zina ni, dia akan takbir. Nah, dia buangkan sifat, sifat hayat, sifat malu. Dulu orang perempuan malu dia ni, tak malu. Nah, dah tunggu jatang dia je lah. Bawa helmet ke, tunggu. Nah, kalau lelaki mari rapat ni, dah dah kecil rapat. Macam laba, berapa? Nah, nah, ha, perempuan dia ni, dia panggil tina garis. Nah, ha, temu jatah tengah jalan. Nah, tina garis. Nah, ha. Dia dah tengah garis ada, pergunta dia. Ni patah tu urut, belakang epok. Tine garik. Dulu tine maghrib. Tak tine garik. Nah. Ha. Dan mak dia tak kata dia. Mak kata dia. Garik dah ada lagi ni. Kau puas. Kau tak puas. Kau sebelah tu ambil lagi. Nah. Hal ini kerja diri nyawa rumah. Oh tak ada apa-apa. Duduk lima orang saing-saing. Pakat 60 yang seorang. Bayu saya berpak tu yang setengah. Duduk pelik kalang. Duduk perumahan. Nah. Ha. Siapa mana ni duduk senatong. Nah, ani duduk bariso. Nah, ha, mari duduk bandar dah, keluarga jauh. Ha. Nah, pukul 10 hak jatah mari ambil. Satu bagi ambil dengan stewo. Satu mari dengan lori minyak. Satu mari ke paslang ke dapur. Nah, ha, satu katung pagar dengan mutus ikai, tokak nado. Nah, dia tengok kehidupan dia. Nah, jarang-jarang seko berjuru. Nah, jarang-jarang seko berjuru. Nah, ha. Tadi kita lalu nak maghrib dia dia. Lalu ke taman. Taman Dahlia. Ha. Dekat jalan pusara. Eh? Ha. Dia belajar polis. Lepas tu dia duduk 5 orang. Dia main kat kita. Orang nak bang lah dia main kat kita. Tengok jalan. Kalau banyak kata. Main kat kita tengok jalan. Kereta lalu je lari dulu. Kereta lalu lari dulu. Kereta tak ada main kat kita dulu. Ha, lagi. Ha. Bukan orang situ. Budak-budak situ. Budak-budak darat. Nah, aduk jauh-jauh. Mari belajar di kolej situ. Nah, ha, itulah cara dia. Nah, jadi, lah kali kita lalu. Kita lalu tu mungkin dia nak smash tu. Ha, dia nak smash, tengok kita lalu jadi dia jadi smash. Bola pun jatuh. catung muka-muka tengok sakit tu. Ha, ha. Nampak? Ha, dunia. Dengan luar pendek, baju ngang pendek. Seko halang tak akan tujuh. Nah, umur 17, 18, 19. Nah, ha. Jadi kita kena slow lah. Kalau laju takut lenyek reket dia, tu tiga butuh je buah satu. Nah, ha, ini tandanya kasut pula takut. Dia kira kali siang. Oh, pelik-pelik mainan. Nah, ha. Luar pendek. Ha, kata aku semek budak hijau budak ni. Agak ada bawa reket ke? Cek meta. Meta beliau. Meta pergi duduk luar. Rumah-rumah lama hidup dalam. Ha, jadi isteri tu pergi luar. Nampak tak? Eh? Ha, isteri, jangan isteri tu duduk dalam lah. Eh? Ha, tu pergi luar ataupun isteri masuk dalam rumah. Eh? Ha. Eh? Saya tak kira meta tak meta. Orang lelaki kan? Nah, ada meta mereka. Tu lah. Ha, dengan main tak apa, tak apa dia okey dah. Dia sama-sama bagai. Ha, dia hari lagi. Hari dia turun minyak, dia lagi juga. Macam gajah dah lah. Kalau ada baik-baik kan dah. Sampai nanti nanyik nak sarang. Hak tukang jaga dia. Kebik tu. Tak, ha, dengan main orang lelaki dia bisa dia gajah ni. Ha, ha, dia kata kita tak apa. Kita warak. Kepala otak muar. Nah, jangan cakap so. Nah, ha. Jangan pula diberi perpandangan dengan yang tersebut itu. Allah, kalau orang ini dah pagi ni ke atas jabat ini dia. Laki ni jabat lain. Laki jabat lain. Hijau jabat dah salah. Nah, tapi bini turun pada kereta tu. Laki dia tu. Ho, gerak bini turun. Katak, katak, katak, katak. Katak. Oh, katak abang ni. Marah, masuklah jabat. Mulut ni. Merah penyala-nyala. Ni, atas kelopok sama. Ni celok hitam. Nah, tepi ni pink, strawberry tu. Nak tunjuk ke siapa? Tunjuk ke bos jabat lah, laki dia nombor dua. Faham? Ha, tu dayuh kot tu. Anak beranak dayus. Faham? Dengan muka sobek itu, solek itu, tabarut gitu. Nah, kita tukang dia tu. Dia duduk di ni, bagi tunjuk peseng dia, lawa dia, hidung dia, bibir dia, mata dia. Dengan sama-sama jabat dia. Nah, jadi suami dikira dayus juga. Lepas tu kalau suami, isteri kerja di pejabat-pejabat, jangan beri bermakeup-makeup. Nampak? Nah, kita ni orang Islam. Dia ada apa benda ni, peraturan. Nak makeup di rumah. Nak makeup jika sama orang puan boleh. Nah, tu dah tu. Nah, tak ada cemburu isteri pakai baju ketat. Keluar track shoot, baju lengan pelet. Tok lelaki tak ada rasa apa. Ha? Tok lelaki tu dipanggil no egg. Faham? No, mana tiada egg, telur. Faham? Tu lah. Ada? Bini ni track shoot ketat. La ilaha illallah. Tok lelaki jatuh. Tau. Dah buat benda, senang. Baca huruf pagi-pagi. Pagi tadi pun dulu. Nah. Oh, pagi yang ni bisik mari. Yang ni Lukia. Ni Ekzora. Oh. Bini turun keliat tau kan depan itu. Buka bakar kan ni. Baju ketat eh. Dah masih buat gini ni tak? Masih gini. Oh. Babak kita. Bapak tau. Mutus so. Nah. Ha. Itu tak ada cemburu. Nah, tak ada cemburu lah. Dan apa kan dia? Orang ramai-ramai. Kalau orang cepat gitu ke? Orang ramai masuk ke? Tak ada peduli. Nak senang awak cari nak senang. Nah, ha, bukan kalau senang. Ria apa? Keluar pelus. Kesihatan. Dan apa yang pakai baju kek lah? Apa yang pakai track shoot lah? Papunggu-papunggu lah ke? Orang anak tujuh, anak enam pun senang juga. Duduk di usi ni. Punggung. Kita nak lalu sekali dah panah hari pusing. Dah. Nah, orang jabat, jabat punya pasal. Nah, laki dia hak ni ah. Ya. Nampak? Selok kain pistol saja. Ha, peluru tak ada. Nah, ha, bukan marah senang. Pakai ada apa tak senang. Tengok bini kita pakai luar tak cerita air mana boleh. Mu nak senang ke, mu nak benda, nak tunjuk badan ke benda. Nah, ha, mana boleh pakai ketak-ketak itu. Dia ketak seksi-seksi kulit dia apa semua, body dia untuk suami. Bukan bahan tontonan ramah. Kalau tontonan ramah, kapilah nak. Orang putih, ha? Nah, dia tak ada hal. Bini dia luar pendek ke, luar ketak ke, tak ada hal. Tak, jangan cerita dengan lelaki lain sudah. Nah, ada kita, kita luar putih. Bini luar ketak, tak ada hal. Belik-belik tu. Maka sebenarnya sepatutnya ada bagi suami itu menaruh cemburuan. Dia kena ada cemburu. Maknanya cemburu ni jangan benar dia buat benda-benda seperti itu di luar rumah. Kerana wajib atasnya suami melerakkan ahlinya daripada dijahati oleh orang. Seperti sabda Nabi SAW, ini la rajulun wa ma min imri'in la yughadhu illa man husal qawl. Artinya bahawa sesungguhnya aku sesungguhnya cemburuan. Dan tiada seorang yang tiada cemburuan, melainkan terbaliklah hatinya. Orang yang tak ada hal, bini dia tak akan tutung keluar rumah. Orang tu tak ada, hati dia pusing ketang. Orang yang tak ada hal, isteri dia pakai kain belah, napak-napak labu putih. Orang ni hati dia terbalik. Orang yang tak ada hal, bini dia jogging pagi-pagi, main sokang, badminton, bola jaring. Orang boleh tengok, tak pakaian dia. Maka suami dia hati terbalik. Terbalik ku. Nampak? Atau balik baik. Nah, orang panggil musik ketang. Nah, tapi gitulah, bila kita jauh daripada agama, tak ada panduan. Nak panduan dia, mana mari surah. Nah, tak pergi surah. Kamu nak pergi, tak tengah surah. Politik lah, politik. Dia kata politik. Orang kata bodoh nak marah. Di surah ni dia boleh sebut belaka lah, ekonomi ke, politik ke, hukum hakam ke, haram-haram ke. Dia boleh sebut benda-benda karut. Tak boleh sebut kan. Dia arasan dia. Dia pun kata politik dan orang nak tak sebut politik pun dia. Tak pergi juga. Nah, alasan dia. Pak mana benda sabar alasan dia? Dengan surah kat rumah dia. Kalau tak ada sebut politik dia, dia kata tak faham situ. Nampak? Bolok dengan jari kita tak pun faham. Itu tak pergi. Di bahan kot tu lah. Nah, ada yang kata kerah sangat. Dia tak pergi surah kat mana? Kerah sangat. Itu kerah sangat. Dia kat lembek tak pergi lah. Walhasilnya jiwa dia tu jiwa Yahudi, jiwa Nasara tu. Jenis cari makan pagi petang dan tak payah cari akhirat. Padang dengan sayang cukup dah. Cukup itu naik haji Mekah. Boleh title haji sudah. Nah, anak bini macam bapak pangan. Sama bodoh dengan pangan. Tanya bini dia sekurang-kurang masa suci antara dua haid, dah boleh jawab. Tanya bini pangan, dah boleh jawab juga. Anak-anak bapak pangan. Betul tak? Itu saja. Tapi pangan ni pakai jawab. Bini dia lawa pakai baju kurung. Ada sepang atas kepala baru dah mula benda makan gaji. Tapi ilmu sama bodoh dengan bini bapak pangan. Duduk atas pengang kenyir. Nah. Kerah nak tu. Lagi kambing. Sabi Nabi Assalam, sesungguhnya Allah Ta'ala itu cemburuan dan orang yang memiliki pula cemburuan. Cemburu Allah Ta'ala itu mendatangi seorang laki-laki akan diharamkan oleh Allah Ta'ala atasnya. Bila seorang laki-laki berzina maka Allah cemburu. Benda maknanya Allah cemburu. Allah tak suka. Nah, cemburunya ni tak suka. Nah, ketahui ilmu cemburuan itu disuruh bila ada alamat yang jadi syok akan dia alamat kerana hendaklah melerakkan akan kejahatan yang datang atas isterinya. Tetapi jangan sangat-sangat berlebih-lebih cemburuan yang tiada patut pada adat. Sekiranya jadi jahat sengkel akan isterinya dengan tiada suatu sebab yang membawa kepada syok akan dia akan isteri. Makin-makin itu ditegah dan dibenci oleh syarak. Baik, kita faham dah sifat orang laki-laki suami wajib ada rasa cemburu. Tapi biar pada patut jangan lebih sangat. Sehingga tak ada sahabat apa-apa pun yang marah juga ke bini dia. Nah, dia reka gitu. Seteri dia cakap dengan kawan perempuan. Kawan perempuan telefon dari pejabat. Mesej. Mu mesej dengan dia. Dah kawan pejabat perempuan. Ke jatah Nampak nak susuk ke jatah. Dah dia kata gitu. Biar ada sahabat. Biar ada apa benda alamat tu. Faham? dia ada alamat dulu baru boleh kata kita marah. Nah, ha, main kita tak percaya dia selalu kita tak leh berhati hati ya, dia. Dia ada hati dak orang puang ni. Nah, ha, jadi kita nak kata dia cakap dengan orang datang tu biar kita nampak lu mesej tu. Nah, ha, sayanglah gitu punya boleh tahan kira. Nah, ha. Cakap dengan orang kedai pun marah. Cakap dengan orang jual seling jual kain kan. Nah, dia tanya dah kalau 5 meter cukup dak? Nah. Duk laki duk nak kata mu cakap dengan seling ni. Nah, marah juga kata nak tanya kain. Tanya kain ke dia ke mengorak seling tu. Ha, tu dia panggil cemburu yang berdoa lalu. Tak ada sahabat, tak ada korena, tak ada dalil, tak ada burhan menyusahkan orang. Ingat, kita ni suami ada kuasa betul. Tetapi jangan kita anggap isteri kita tu macam binatang. Dia manusia tu. Dia ada perasaan tu. Kena ra'i juga. Nah, ha, dan lagi pula kita ni penjaga dia. Macam ayah dengan anak. Ha. Kalau berlawan benar ayah, sama. Kita boleh sepak dia, boleh kepak dia, boleh pedak lawan dia. Lawan biasa. Tapi takkan kita nak buat gitu. Tak-tak tidak dilawan. Dah. Ha, jadi kena kasih sayanglah pula. Nah, banyak memberi maaf. Banyak buat lebih kurang. Pasal kita kira orang puan ni kurang akal. Nah, kita lebih akal. Maka segala salah nak marah semua, maka jadilah kita juga kurang akal. Nah, ha, itu tak ada. Macam cikgu. Nah, dia mengajar budak sekolah rendah. Takkan nak buat macam budak sekolah menengah. Dah? Ha, budak tu dah ingat bawa kandang ni sepak. Bodoh punya cikgu. Sebut lagi budak-budak. Nah, ha, kalau ingat tak mau, orang tak panggil budak-budak. Orang panggil cikgu. Faham? Ha. Dia tu cikgu dah hari surah. Satu budak-budak akan sepak kali orang. Nah, cikgu pergi dengar malam surah kat mak. Ha, cikgu dah pergi. Ha. Tunggeng. Nah, 40 pelajar pakat sepak punggung cikgu. Nah, baru dia tahu. Ha, jadi jangan kita ni keras sangat dengan orang yang dia tu rendah daripada kita. Nah, ambillah kelebihan kuasa kita ni banyak memberi maaf. Tapi maaf bukan segala benda. Nah, ha, tengok bini keluar pakai kain belah nampak berhubung. Dah mana bini mu apa tinggi ingat belah? Tak apa, maaf lah. Nah, ha, saya menyayangi. Nah, bukan maaf begitu. Nah, sebab orang puan ni dia banyak buat silap. Nah, banyak buat sadar. Batu orang yang belum pernah ada isteri, dia tak rasa. Nah, dia banyak silap. Orang lagi silap ke? Tapi dalam hal rumah tangga, dia banyak buat silap. Dia banyak ulang kesalahan yang sama. Kita ni, kalau tak sabar, jadi bercerai-berai. Boleh kediam sekali cerai. Tak ada arah sangat-sangat dah. Kena banyak sabar. Sebab dia banyak salah. Nah, kalau dia kata dia tak buat dah, jangan kita percaya habis-habis. Nah, mana kita percaya untuk hari ini. Akaratan dia buat salah pula. Dan kita faham, memang dia. Dia manusia memang dia ni buat salah dah. Orang puang pula. Keriknya ulang waktu tu dia saja. Jadi kalau kita pakai main lecek, kita pelepah, cabutkan dia. Nah, haa. Kalau dia kata tak buat dah, maknanya dia akan buat lagi. Biasanya tu ke puan. Kalau dia kata hak ni hak ngelah dah, maknanya hak ni permulaan. Tak ada lah. Dah. Ha. Jadi dia tak buat dah bang. Tak buat dah bang. Kita tak apalah. Aku maaf lah. Tapi ingat dalam hati. Kat sini kata pula. Sebab dia berani minta maaf. Nah. Ha. Sehari 4 kali hari minta maaf. Gini dia ke puan. Nah. Ha. Jangan kita keras sangat. Nabi pesan dah. Kalau kamu keras, nescaya akan jadi patah punya. Nah. Ha. Seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha min al-ghayrati yabghadhuha yabghadhu Allah ta'ala wa ya ghayratul rajuli ala ahlihi min ghairi sababi. Artinya bahawa sungguhnya setengah daripada cemburuan itu dibenci dan dimurkai akan dia oleh Allah Ta'ala, iaitu cemburuan seorang laki-laki atas ahlinya tiada sabar. Dia membawa kepada syak. Berserahan jika ada suatu sabar, dia membawa kepada syak. Maka seorangnya dan sepatutnya dicemburukan baginya. Allah tak suka suami itu terlampau mengintai-ngintai sangat isterinya. Padahal tidak ada sabar dan tidak ada dalil apa-apa dia itu ada main lelaki. Tapi nyaitai-tai sama sehingga membeban ataupun maknanya menyebabkan jiwa isterinya itu tidak tentera. Ha, Tuhan tak suka gitu. Dah? Siapa masa cohbo dah. Oh, main orang lelaki sungguh dah. Ha, tanya dia boleh. Tak, munak sungguh ke dia? Kalau munak sungguh, mentahu dah kaku, aku cihan. Nak tu. Kalau isteri kita nak ke orang lelaki lain pula, tanya dia. Tak usah faham-faham. Tak usah sepak kerajaan. Faham? Bak hati kan? Faham lagi hati. Nah, ni dia hati. Nah, tanya dia dah munak ke dia sungguh. Siapa dia dah? Boyfriend lama. Nah, dah mentahu dah kaku. Gitu lah. Kan abang marah pun nak tak ambul dah. Haa, sikit dah siang dia. Dia nikah dengan dia. Nampak lagi? Haa, payah dia. Kita nikah lain lah. Pasal sandal. Belakang lagi. Dah. Apa benda susah kan? Nah, jodoh kan? Dayak nikah. Dan dia dah tak ambul kita. Kita kipaksa juga. Dia nak ke anak lain. Kita duduk sipang-sipang juga. Jadi dia ikhlas tak? Tak lah. Sedangkan tujuan berkahwin ni kasih sayang dari yang sayanglah kita. Lepahlah dia. Orang kata wasarihum hunna bil ma'ruf. Kalau dah ada sabar, lepaskan dia dengan baik. Lagi dia dah ada dosa. Nah, kita lepas dia dengan molek-molek, tidak bermusuhan, dia kahwin pula dengan nu, kita boleh pahala pula. Ha, dia gitu. Tapi jangan sampai dok cemburu langsung ikut nak si nak buat. Nah, memang nak queen control dulu. Nak balik ke apa nak pergi mana-mana atas bini belaka. Nah, ini ada penyakit lah. Nah, nak tubik makan, nak tubik minum dengan kawan-kawan tak boleh. Kata, esok lah bini aku di rumah. Takut bini dia marah. Nah, Allah Rabbi. Tengok pada misal tu. Pasal kau conoh misal. Nah, tapi nak pergi detail ini bini aku ada mula. Nah, esok lah bini aku balik kampung. Ya, kan? Merdeka. Nampak? Itu orang lelaki. Demikian lagi janganlah. Janganlah sangat memeriksa dan mengintai-intai akan kejahatan istrinya itu. Dan akan kecemburuan yang dia demikian itu ditegur oleh Nabi SAW. Jangan duk-duk-duk sangatlah. Ada sabar, ada riak, baru kita mula siasat. Tak ada, sengkut baik orang. Batu orang ada dia tengok, orang ni orang jahat. Memang jahat semua orang, tapi kita tak benar. Jangan kata jahat. Kita tak benar tengok orang duduk depan dua jalan, dua atas wakaf. Orang ni baik ke jahat? Ke jahat. Ya, ke jahat. Jangan kata jahat, kata baik dulu. Walaupun dia jahat sungguh. Pasal kita tak ada dalil. Faham? Dia panggil husnuzani. Makam husnuzani, makam tinggi sisi Allah. Iaitu sentiasa bersangka baik dengan orang yang tidak ada lagi riak-riak jahat. Kata baik dulu. Nak kata jahat, biar ada sabar dulu. Biar nampak bukti dulu. Bini kita gitu juga. Tak usah duduk cek-cek sangat. Menebeng-nebeng. Nah, tapi janganlah. Lepas merdeka dulu. Nah, kita masalah ni bukan cek sangat. Ramahnya merdeka dulu isteri. Siapa bebas ke mana-mana. Nah. Dan telah berkata Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala bermula jalan yang mengirakan. Yakni melepaskan daripada cemburuan itu. Bahawa jangan diberi masuk atas perempuan itu seorang laki-laki dan perempuan jangan diberi keluar akan sekalian. Imam Ghazali dia kira, dia kata nak tak boleh cemburu, jangan wide-wide capur sangat. Sebab itulah kita ni di antara perkara syariat yang telah mula hilang daripada kita masyarakat Islam, iaitulah hijab antara lelaki dan perempuan. Nah, kita kan dilatih, maknanya perempuan dan lelaki ni memang makhluk Allah Ta'ala belaka, manusia belaka. Tapi kita diajar, kalau semayang, kalau zaman Nabi, dia tak akan tapi gini, dia duduk belakang perempuan. Kalau lelaki duduk depan, zaman kita buah tabik. Nah, maknanya luar daripada surga, kita faham. Bila kita buat makan puluk, ni bagian puang, ni bagian lelaki. Pasal buat capur gitu. Nah, diajar kita tu, maknanya nak capur-capur ni, laki-laki dengan laki, puan dengan puan. Orang-orang kata dia ngaji benda ni. Oh, gini. Jadi kita buang benda ni jadi mukhalatah. Dia reka, dia fikir. Dia buat sungguh-sungguh duduk fikir cara mana nak suruh jadi asing-asing dalam Islam ni jadi capu. Diwajibkan capu dalam sekolah, dalam kolej, dalam IPT. Nah, dalam tempat-tempat kerja. Digalakkan, dihilangkan sifat malu. Nah, kalau ada kursu-kursu apa dia buat, main pula. Nah, main tokang pula dalam kursu tu. Puan dipasang dengan lelaki. Nak cari barang hilang macam-macam macam. Nak ni semua ni mari daripada Yahudi Nasara Melaka. Akhirnya jadilah negeri kita Lenin. Nak laki puang tak ada malu dah. Mula-mula hilang sifat malu laki-laki perempuan tahun 30-an. Ha, setelah dibuang negeri Haji Abdul Rahman Limbung ke Mekah. Maka tiada lagi ulama yang boleh nampak membangkitkan semangat umat Melayu Islam Terengganu untuk kekal bersama hukum syarak jadi lagu sahabat Lenin. Tak pada tahun 36 dicampur laki-laki perempuan siapa zaman itu. Nah, campur laki perempuan jadi benda biasa dah. Hak sukunya tengok pondok-pondok lah. Kalau sekolah mau tengok dia pakai campur habis. Senang-senang sama, sokang-sokang bersama. Nah, ha. Dan adalah beberapa sahabat Nabi SAW menyumbat akan segala lubang jendela yang di dinding dan segala lubang pagar rumahnya supaya jangan melihat oleh segala perempuan pada segala laki-laki. Kalau puang zaman sahabat, berhidah minta. Nah, ha, kita kot lubang dinding, ada orang lelaki dan kot dua. Itu ada lelaki je pun. Yang nyakit dia, orang lelaki tak ada puang. Seh, tu lah eh. Biar kita ada puang. Dah apa berlahi. Tapi pernah buat kan. Dah pernah. Kita ni bukan mana kita kot lubang. Orang puang lalu tengok. Orang puang lah orang lelaki lalu tengok. Itu panggil kita. Faham? Haa. Jadi sahabat ni disumbat lubang-lubang jendela rumah dia. Hanya ada rumah lubang-lubang ni dapat seduk. Tak boleh bini dia ngitar kan. Nah. Ha. Pasal orang lelaki tak tengok orang lelaki. Ha. Ada tak tengok orang lelaki duduk ni? Duduk ngitar orang lelaki. Dia tak apa hara tu. Faham tak? Ha. Congok tu lah. Ngitar je. Aku ngitar kot lah. Kita rapuan kan. Lelaki nak tengok rapuan. Rapuan nak tengok lelaki tu awak dah pasang. Nah, ha, dia blu dia. Jadi zaman sahabat tu. Bukan zaman sahabat tu. Zaman dari Nabi Adam ni dah. Laki-laki perempuan. Dia macam magnet utara selatan. Utara-utara dia tak rapat. Utara selatan laku lekat selalu. Nah, ha. Melainkan yang tua bangka. Tua bangka punya rogo dia orang. Besuk pun. Kapan ayah ni? Nak baca hari yang main tu. Nenek 72 tahun di rogol. 72. Allah Rabbi. Kalau gajah, mampu lama. Faham? 72 di rogol mulai balik ada. Ha. Rasalah 27. Nah. Dan telah melihat oleh Mu'ad Ibn Jabal itu akan istrinya menyelit dari jendela rumahnya. Maka memalu istrinya itu. Ha. Dan melihat ia akan istrinya memberi kepada hambanya lelaki akan buah tufah buah epah. Yang sama memakai istri akan setengahnya tufah buah epah. Maka memandu ia sahabat akan dia akan istrinya. Satu hari Mu'ah bin Jabal tengok, isteri dia duduk tengok kot tikat. Orang lelaki lalu kot dua. Nah, Mu'ah mari kot belakang, kepok tak perlu. Lepau kutu. Nah, rapuh ni. Dah apa pula faham kita. Nah, muhitam dia. Nah, minta maaf. Haa, jangan main. Tapi janganlah buat gitu. Nah. Ha. Memang dia ada laki dah pun, memang dia berani tengok. Macam kita ada bini dah pun, berani tengok orang puan. Betul tak? Bukan berani tengok di sahabat tengok, mana kalau tengok jadi semangat. Sama dah kita tengok orang puan kita dengan tengok tuan siapa sama tak? Lain tak? Lain lah. Orang yang sama yang tengok orang puan dengan tuan siapa sama, yang tengok orang puan sama dengan tengok tiang api. Itu bukan lelaki. Itu Syekh Wan. Faham? Ha. Syekh Wan lapang tau. Nah, itu bukan tu pun Syekh. Nah. Ha. Jadi oleh kerana suka itulah dia. Dia peraturan. Nah, dan Nabi pula akui mana-mana orang yang ada isteri dia. Kemudian dia tumpik bandar. Dia tengok rapang comel. Dan comel itu menyebabkan dia rasa seronok. Memanglah. Syekh juga tengok rapang comel. Nah. Ha. Tak ada orang tak suka. Maka hendaklah balik ia jima isterinya. Maknanya Nabi tahulah orang lelaki. Bila tengah jalan tengok apa. Macam meh. Tak ada apa. Mereka ada dah bini di rumah. Kau nak bercucikan balik di rumah. sesal pada lain. Faham? Ha, dia begitu. Sama je. Nah. Dan kata Hasan Basri tiba-tiba tu ni, wallahu a'lam, dia tengok soalan. Ada orang kata upah haji ini seeloknya semasa kita sedang sakit. Kalau si sakit itu tahu sempat buat haji, si sakit itu tak sempat buat haji kerana dia telah meninggal, adakah patut buat juga upah haji tersebut? Dan adakah boleh kita ingin upah haji untuk ibu bapa kita yang sudah lama meninggal? Masalah orang yang mati dan tak sempat pergi haji, ataupun orang yang sakit berat yang tak boleh nak pergi haji. Ha, dengar baik-baik. Yang pertama, sakit berat yang membawa kepada mati, tak mampu nak duduk atas kenderaan. Faham? Tapi ada duit, wajib diupah orang lain pergi. Dia belum mati lagi. Hak lain tak boleh ganti ketika hidup. Puasa dah diganti. Ha, walaupun sakit berat, bayar fidyah. Semayang, tak boleh orang lain tolong semayang. Lagi dia hidup. Haji boleh. Syarat sakit, sakit berat dan dia ada duit. Ha, jangan sakit sikit, sakit berat. Sakit membawa kepada mati. Nah, itu ha, masalah sesat. Mati dah. Ha, mati dah ada dua masalah. Yang pertama, dia tinggal titik. Cukup untuk upah haji. Upah haji katakan RM2,000. Ha, duit dia RM2,000 ataupun lebih. Wajib upah haji. Dan ambil duit itu upah haji, berdosa. Ha, faham baik? Ha, waris-waris berdosa. Yang kedua, mati dah tak pergi haji. Duit tak ada. Ha, maka tak wajib upah haji. Sunat sahaja warisnya belanja dia upah haji untuk si mati. Faham tak? Ha. Seorang itu tolak hukum Allah dan ia kata ikut Nabi Muhammad peceng lama. Bahkan dia semayang lima waktu tak pernah tinggal, tapi dalam semayang dia mengucap kalimah syahadah. Adakah dia kafir juga? Ya, jadi kafir juga. Kerana jumhur ulama mengatakan syahadah di dalam semayang itu tidak sah dijadikan sebagai syahadah balik semula kepada Islam. Dia kena syahadah luar semayang. Nah, umpama dia kata, nah, ha, jadi tak maju ikut Islam, jadi dia ni telah jadi kafir. Kalau dia kata begitu, ikut Islam tak maju, ikut Rasulullah jadi kolok, laksana hujud jadi zalim, itu kalimah-kalimah kafir belaka tu. Siapa yang fatwa? Nah, ha? Mufti-mufti dalam Melayu kan kita sebut depan sekali dalam kitab Muqaddimah Mustika Hadis, dipersoalkan oleh Jabatan Perdana Menteri. Orang yang kata begitu jadi kafir. Bukan kita kata, Jabatan Perdana Menteri pesok. Faham? Ha, jadi jawabnya, dia tak boleh mengucap dalam semayang. Dia mengucap suku luar. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammad Rasulullah. Aku tarik balik perkataan aku, ikut sunnah itu kolak atau ikut Islam itu jadi tidak maju. Ha, kena kata belapak gitu. Maka jadilah dia agama Islam semula. Nampak? Haa. Sebelum menamatkan bacaan surah di dalam sembahyang, imam terus angkat tangan dan terus rokok tanpa ada tamakinah. Sah tak saya menjadi makmum kepada ini? Sebelum menamatkan bacaan surah di dalam sembahyang, imam terus angkat tangan dan terus rokok tanpa ada tamakinah. Tu imam baca surah, tak ada habis surah akan tangan rokok. Nah, dia kata tanpa tamakinah. Lepas tu kita tanya balik, tamakinah kat mana? Kat mana tamakinah? Sebab dia kata imam ni boleh tak kita ikut lagi. Kalau tamakinah dalam rokok, maka tak boleh ikut lah kalau tinggal. Ke tamakinah berhenti dari mana baca surah baru boleh rokok? Ha, tu tak wajib tamakinah. Nah. Nah. Ha. Lakum di nukum wal yadin apa itu dulu. Nah, dalam baca surah hujung rokok dah. Jawabnya dah atas banyak. Perbuatan itu makruh kerana tidak diselesaikan surah di dalam qiyam. Faham? Makruh. Tapi kalau nyigi rokok, datang-datang ke orang indah, kat pada Allah Akbar, sami Allah SWT. Nescaya dia telah meninggalkan syarat soh sembahyang. Iaitu wajib tamak minum dalam rokok. Barulah keimam ini kita kena mufarakah. Itu pun kata ulama, kalau kita rasa tak sedap, kita tengok rokok rakaat yang kedua tu. Nah, kalau betul macam tadi juga tak ada tamak minum, barulah kita niat mufarakah wajib. Takut salah tadi kita salah tengok. Ada juga masa kita kelip, nampak dia macam laju. Kita kan yang laju. Nah, salah tengok. Tunggu rakaat yang seluruhnya buat sama gedak gitu. Gitu juga. Maka sah dah. Dia ni tinggal tamak minum. Tinggal tamak minum, kena semayang semuanya. Nah, dalam mana? Dalam rakaat. Allahu Akbar, kena berhenti tu. Baru boleh kata, sami Allah dan hamidah. Tak ada tamak minum ni, Allahu Akbar, sami Allah dan hamidah. Nampak? Sebab Nabi kata kepada laki-laki ni, dia telah meninggalkan tamak minum dalam rakaat. Nabi suruh semayang semula dan Nabi pesan summarfa ra'saka hatta tatma'inna qa'iman. Kemudian hendaklah kamu rakaat hatta tatma'inna raki'ah, sehingga kamu betul-betul tatma'inah di dalam rakaat. Baru summa, barulah buat perkara lain pula. Jadi ulama kata tatma'inah dalam rakaat menjadi syarat. Jadi kalau tu imam tinggal tatma'inah, barulah kita niat farakah. Nah, tapi kalau tu imam datang habis surah rakaat dah, waktu tidak membatalkan semayang. Dia membuat perkara yang makruh saja. Sebelum solat jemaah, saya lihat imam mengalihkan sejadah ke kanan. Dan ia kiam mengikut sejadah. Sedangkan makmum kiam mengikut sah surau. Sah kata ikut imam gini. Acak kali dah saya perasan. Tu imam semayang gini, makmum gini. Jawabnya sah. Yang tak sahnya imam gini, makmum gini. Atau imam gini, gini. Banyak, banyak sangat larinya. Nah, banyak sangat. Sebab kita bukan maknanya wajib tepat dada kita kena Kaabah. Pasal kita tak nampak Kaabah. Kita yang jauh daripada Kaabah, arah saja dikira bersamaan. Nah, arah saja bersamaan. Nah, jadi kalau kita gini, gini belakulah. Kalau gayak sikit, tak kena sikit body, hukumnya dikira sok lagi. Tapi kalau kita duduk gini belakang makmum, imam pun ada dada puak bahan gini. Tidak sok lah. Tapi kalau lari sikit itu, hukumnya masih lagi sok diikut. Nah, imam laju sangat, wajib juga ke saya baca petihah sampai habis? Ataupun saya baca sekadar sampai atau dan terus ikut imam? Sebab laju-laju sangat tu imam ni. Susah ke tak? Saya semayang tanpa habiskan petihah. Imam baca laju, dia dah tak habis dah. Imam laju semua lah imam. Nah, contohnya dalam imam muda, makmur kan tua. Nah, imam baca laju, tak laju, tak ada kira. Kita ni muhammed, muhammed ke masbuk. Kalau kita muhammed, wajib kena perhabis pada hal. Kalau kita masbuk, tak payah habis jahat imam rakam, kita rakam. Tak boleh imam laju, kita tinggal pada hal. Tak boleh. Kita kena baca juga pada hal. Dah sampai habis. Nah, mana lebih molek, pengaji yang pondok ataupun di Mesir untuk melahirkan ulama? Sebab saya nak hantar anak saya. Dia tanya, mana molek? Jawabnya, kita bodak faham pondok dengan Mesir. Dia pengajian ni dua lah yang terkenal. Pengajian talaki, pengajian pondok dia panggil. Pengajian cara moden ni, tak, yang buat rujukan kitab-kitab tertentu, tapi tidak secara talaki suti-suti, itu pengajian universiti. Nah, jadi dua-dua ni molek belaka, dia ada faedahnya masing-masing. Nah, asal kita banyak belajar. Nah, banyak belajar dan masanya lebih lama. Tak ada kira di mana. Jangan bila kita nampak pondok, maknanya pengajian di Malaysia. Dah. Maksud pengajian pondok, pengajian ni kita ngaji macam kitab muhimah ni. So, guru baca suti-suti, berhenti kat tu, sambung kat tu pula. Pengajian ni tidak ada semua kitab. Dia ambil satu kitab, dia ambil satu bab dia dalam tu, dia buat kajian tentang bab itu. Nah, itu pengajian universiti. Adapun dia ambil daripada awal dan tak habis ke belakang pun. Nah, tak habis pun, dia lakar juga pasal nak biasa. Nah, lepas tu cari sendiri maknanya sumber-sumber. Nah, rojakan-rojakan, fotostat dan sebagainya untuk menghadapi peperiksaan. Molek belaka. Faham tak? Pengajian pondok mana pengajian baca suti-suti. Jangan di sini saja, mesti pun ada. Nah, di Syria pun ada, di Yaman pun ada. Seluruh dunia ada pengajian pondok. Jangan nampak pengajian pondok ni Malaysia. Yang sebenarnya pondok ni bukan pengajian pondok, madrasah. Tapi oleh kerana tempat Malaysia ni buat rumah macam pondok, dia panggil ngaji pondok. Sebenarnya madrasah. Nah, ha, tadi tulis madrasah. Madrasah ni. Maksudnya tempat belajar agama. Nah, ha, jadi kalau style belajar macam universiti tu, ha, satu mes satu jenis. Pesan, belajar. Style hak ngaji kitab suti-suti ni, habis pengajian salaki. Orang sini panggil mengaji pondok. Di Yaman ada. Di Syria ada. Di selatan Rusia pun ada juga. Di Pakistan ada pengajian macam tu. Tak ada periksa. Faham tak? Ha. Jadi, nak jadi ulama mana-mana pun belajar asal banyak. Nah, sebab ada ke orang belajar di Mesir. Dalam belajar di Mesir, di universiti, dia belajar pula dengan ulama-ulama di luar. Nah, sehingga banyak benda yang dia boleh. Maka dia balik, dia boleh mengajar jadi ustaz dia. Kalau dia mengajar di Mesir itu masuk kelas saja, balik dah orang nak jadi ustaz. Nah, ha, masuk kelas 2 jam, tu ya, esok pula. Esok sejam setengah. Dah orang itu. 20 tahun lah aku kata, kalau 4 tahun, cak ayam. Nah, ha, mereka dia hidup tu masuk kelas, petang dia cari ulama. Malam dah ada kitab pula dengan ulama. Nah, ha, jadi tak ada masalah. Nak ngaji pondok, nak ngaji mana-mana pun, ngaji agama tak ada masalah. Nah, ha, cuma kita kena rajin dan lama masa. Ha, ha, jadi orang-orang nak jadi ustaz, nak jadi apa, tak syarat lah. Cuma patut atas jalan ikhtiar. Kena banyak belajar, mula di madrasah, mula di sekolah agama. Nah, ha, tapi hok mana-mana hok tak ada pengajian Arab, hok lepasang sekolah orang putih, tak usah duduk cerita, boleh dia ada, tak ada payah pun. Mudah eh. Nah, ha, asal nak bersungguh-sungguh. Nah, ha, nak sungguh-sungguh. Kita tak pernah sekolah agak pun. Nah, ha, kau tanya tak sekolah agak ni tak ada sekolah agak. Makan rokok agak ada. Nah, tak ada masalah, dia nak kesungguhan. Nah, tahun 2001 saya diminta mengajar kitab-kitab Arab di Semaza Tinggi di Batu Buruk. Ustaz-ustaz diminta. Kita yang mengajar 4 buah kitab Arab mengajar situ. Kita sekolah Sultan Sulaiman. Ustaz situ tak boleh nak mengajar. Kita mengajar untuk murid-murid sanawi yang nak di Mesir. Bila Hadari menang, dia ambil kita. Dia kata mengajar politik. Politik kepala hotok. Kita nak. Nah, ha. Nah, mana ni nak kabar, bukan nak kabar kita ni pandai dah anda juga. Mana kita lepasang sekolah Inggeris. Mana dipanggil dia ustaz-ustaz Semaza untuk mengajar kitab-kitab Arab di sekolah Semaza. Faham tak ni? Bermakna kita sekarang ni kalau hak tak ada lulusan pondok, tak ada sembang, boleh jadi ustaz. Caranya lama masa dan bersungguh-sungguh. Nah, ha, mudah kan? Ngaji kampung boleh, bawa upah kan? Faham? Kita tunggu duduk tak lama, kita duduk tak tangga. Ha, ni oleh mari lipang kat dekat kaki. Nah, tunggu dah balik lagi tu tunggu dah tak tangga rumah. Tapi kena lama lah. Kena sungguh-sungguh. Nah, ha. Dah kalau pergi Mesir lah orang pandai ni. Nah, ha. Kalau ngaji pondok, kau bijak ni. Soalan seterusnya. Anak yang nak kahwin, dia paksa buat, dia paksa saya buat majlis sanding. Saya buat dah larang tapi dia tetap nak buat juga. Tolong nasihat kau. Biar dia faham sendiri. Dosa jugalah kiranya dia berdegil ingin buat juga persandingan itu. Anak dia nak kahwin, nak buat sanding. Dia ayah tak buat. Dia cakap nak larang, nak buat juga. Sabar je lah, kita tetap melarang. Nah, nak sanding juga, sanding yang tidak haram, iaitu bukan sanding macam biasa. Habis orang balik belaka, ha, pakai lawa-lawa, duduk atas pelamin, mari tengok anak saudara, mak saudara, pak saudara, ha, boleh tengok sanding itu. Dia nak buat kerah juga, kita tak boleh turut. Faham tak? Nah, ha, sebab ada 4 haram dengan sebab bersanding sama-sama. Yang pertama, pengantin mendedahkan aurat dan perhiasannya kepada orang yang bukan mahram. Itu haram. Yang kedua pula, jadi sombong dan bangga diri. Yang ketiga pula, maknanya adanya perkataan-perkataan yang tidak baik bagi orang yang menonton. Nah, macam-macam ajuklah, gitu, gini dan sebagainya. Nah, ha. Kemudian menurut pula akan budaya Hindu dan agama kafir yang mewajibkan bersanding dalam agama dia. Jadi dengan fak yang haram inilah, maka berdosa besarlah orang yang berkerah juga nak melakukan bersanding seperti itu. Nah, awak kau ni. Dan pok larang, dah dia kerja sendiri dah. Dia lawan pok dia. Dan dia ni tak akan dua lawan dah ayah. Dah kerja sendiri, awak kau ni. Umat Yahudi belakang ni. Melayu, Melayu Yahudi. Guana Melayu Yahudi, dia ni lawan mak ayah. Faham? Ha. Orang pangang, tak lawan ayah dia. Dia cek. Kenapa? Dayak laut, dayak darat, dayak bukit. Dia jenis dayak ni, tak lawan orang tu. Ha, kita lawan. Pada apa dah ada makan sendiri dah? Ada gaji sendiri dah? Ha, ha. Tak ada Islami, tak ada ikut Islam langsung. Soalan seterusnya. Eh, banyak dah pulang. Sebab lagi laju sikit, ha. Sila tengok dekat. Hukum membuat tatu. Ha. Hukumnya haram. Nah. Haram. Sebut dalam hadis kena laknat orang buat tatu. Menjurung. Menjerongkong gigi. Ha, gigi dia jangan ditarik nak suruh rapat. Hukumnya harus. Gigi comel dah nak suruh comel lagi. Tak boleh. Nah. Sambung rambut. Sambung rambut. Ha. Tak boleh. Melainkan pakai rambut palsu bagi perempuan yang botak atau gugur jika ada suami. Dan rambutnya itu jangan daripada benda yang najis, hanya daripada benda-benda yang suci. Nampak? Ha, itu pakai sambung rambut. Nah, gigi rambut palsu. Warna rambut boleh. Laki-laki yang berubang sunat menghinai atau mendai rambutnya supaya tidak berwarna putih. Sunnah Nabi. Perempuan disyaratkan berubang dan ada suami. Baru boleh. Hak leni-leni ni, dua dosa. Dia muda lagi, dia pergi tukar warna. Nah, maka hukumnya haram. Yang kedua, tidak pakai tudung dah pula. Dua kali haram. Dua dalam satu. Ha. Mencukur alis. Hukumnya, kalau dihaluskan bulu kening, ambil ke atas sikit, wangkit tinggal halus, haram. Kena laknat. Dan hak tukang cukur, tukang buka salon, kena laknat juga. Nabi kata la'anallahu an-namisah wal mutanammisah. Allah laknat tukang cukur bulu kening dengan tukang suruh. Nampak? Tuang kening. Tetapi kalau mana kening dia besar sangat, dia pun lagi sikit dengan guting supaya suami dia tengok comel, pokoknya dimaaf pada syarak. Nah, tapi kalau pakai cukur teguh, tinggal aduh tengah, haram. Atau cukur botak, toreh dengan kalam saja. Haram juga. Kena laknat. Nah. Memakai inai. Inai di tangan. Perempuan saja boleh. Laki-laki haram. Kerana dia cap kuku untuk wanita. Nah, itu dikira perhiasan. Perhiasan perempuan. La'anallahu rijala yalbasuna zinatan nisa'i kama qala. Allah melaknat laki-laki yang memakai perhiasan khas untuk kaum wanita. Tahmilul asabi', memerahkan jari-jari adalah perhiasan yang tertentu untuk wanita saja. Nah. Soalan seterusnya. Apakah hukum baikot wajib ke? Ha, tengok kalau sepakat bagi ulama menghukumkan wajib, maka jadi wajib. Kerana kita ni Nabi kata alaikum bil jamaah, mengikut ramai. Nah. Ha. Kalau ada khilaf baikot. Tapi boikot tu kadang-kadang nak. Ha, kalau kita pakat tak secara berlaku, maka kita maknanya biarkan benda yang tidak baik berlaku ke atas kita sendiri. Ulama ni nak boikot ni dia ada tujuan. Nah, dan dia ada sebab musabab dia. Nah. Ha. Jadi sebaik-baiknya cubalah boikot. Kalau kita tahu jenama-jenama seboleh mungkin. Mungkin ada 100 produk yang kita tahu kita wajib boikot. Kita hanya mampu boikot 50 saja. Tu sudah dikira baik. Jangan jadi umat yang kira boikot dan rekod tak ada peduli bagi dia. Dia kira beli ke mana dia. Ha, ini umat yang tidak ambil kira tentang umatnya sendiri. Nabi tak mampu umat. Laisa minni man lam yahtama bi umuril muslimin. Nabi kata bukan umat aku, orang yang tak mau ambil secara langsung. Hal yang berlaku pada umat Islam. Nah. Dan apa dah kalau jawab salam dengan Dengan mana? Dengan selu. Sebab ada orang marah saya jawab dengan dengan selu sulam. Tak faham. Saya pernah jumpa kopiah. Saya umur dah. Siapa punya? Tapi tak ada orang mengaku. Tak apa dah kalau kita ambil. Sebab ada orang kata kena tunggu 1 tahun. Baru boleh ambil. Jawabnya, benda yang 1 tahun ini benda yang berharga. Umpamanya jam. Harga 3-400. Cincin. Taruh setahun baru boleh milik. Tapi kalau barang murah, pihak orang siap setengah. Dah, tak ada orang mari minta daripada yang ada. Kita pun berambil pakar lalu buat semayang itu begini, hukumnya dimaaf pada syarab. Tak wajib tunggu setahun. Nah, itu juga lah dengan benda-benda yang cepat rosak. Itu juga dengan duit. Duit 2% tak rosak walaupun 8 tahun. Tapi 2% nilai yang terlalu rendah. Nah, sejepul tengok tak ada orang nak boleh beli lalu kacang putih lagi. Nah, tak wajib kena umum semayang dimaaf. Nah, siapa ada hilang 2%, bila berjumpa dengan Tuk Imam. Nah, dan mukakan IC dan di manakah kemungkinan duit itu anda jatuh. Jadi nyaknya korang 2% ni kira. Nah, soalan seterusnya. Seorang makmum telah salah turun sujud ketika imam takbir untuk rakaat, apa yang patut dilakukan? Wajib kena berdiri semula. Nah, wajib kena berdiri semula. Dan kena rakaat bersama dengan imam. Kalau dia terus tetap dengan sujudnya, batal sembahyang. Apakah hukum buat tanda dalam bilik tidur? Dalam bilik itu tempat kita solat dan baca Quran. Jawabnya harus. Kerana bukan tanda itu dalam bilik tidur. Bilik tidur itu boleh bersambung dengan tanda. Nah, tanda dalam bilik tidur ini berok biar kaki begitu je. Faham tak? Itu lain tak tu. Tanda dalam bilik tidur. Nah, ni daripada bilik tidur nak pergi ke tanda ada pintu. Bila ada pintu dia kira benda lain. Nah, tanda dalam bilik tidur ini tepi kaki ada makhluk jambang. Tak ada dinding lah dah. Nah, adakah berasa kita ambil duit lebih kiriman barang yang dia suruh kita beli tapi dia kirim mulut saja, duit belum bagi lagi, kita bagi barang pada dia baru dia bayar dengan harga kita bagi, gaji dengan untung. Harga barang pun RM5 tapi cakap pada dia RM7 untuk bagian minum air, makan teh. Baik. Dia kata, mu nak pergi duane, aku nak pergi Kuala Lumpur. Kirim kau beli maknanya tu, apa benda ni? Kain blackout lah. Nak, RM8,000, payah nak sini. Tak, mereka India. Dia pun beli harga ini RM20. Dia balik jual RM25. Boleh? Nah, boleh. Yang datangnya kawan tu BBT. Nah, RM25, beli RM20, ambil RM25 selalu tak boleh. Kena pulang balik dulu duit orang RM5. Tapi kalau kirim mulut, tak apa. Nah, soalan seterusnya. Saya fikir muskil tentang orang yang hati pesakit untuk hukum faraid. Datuk saya kahwin 2 kali. Kali pertama kahwin dia dapat 2 orang anak. Laki dan puan. Lepas tu bercerai. Kemudian dia kahwin pula. Kali kedua dapat 3 orang anak. Laki jatuh, laki 2 puan. 2 tahun lepas dia meninggal. Soalan saya berkata ada orang yang hati pesakit sebut pada anak-anak dan nenek saya itu. Untuk maklumat pusat, nak dibagikan ini adalah gaji bulanan. Nanti jualan kelapa sawit yang diuruskan pemda berjumlah lebih kurang 1,500. Setiap bulan berapakah kadar nisbah yang akan dikeluarkan ini? Setiap orang anak dan isteri. Arwah datuk saya itu. Jawabnya, isteri tak dapatlah kalau isteri itu mati dah. Isteri itu cerah dah, tak dapat. Saka. Cerah dah kan? Faham? Dan datuk tak mati lagi. Tak pergi, cerah dah isteri. Yang dapat anak je. Isteri tak dapat, cerah dah. Kau dapat kau? Tak dapat dah. Itu ni kau nak sarang lagi. Tak pergi. Tak pergi power. Faham dah? Ni kau nak sarang lagi? Boleh anak cerah pula. Lama waktu baru mati. Dah boleh tak? Janda. Tak boleh, saka. Nah, jadi duit ni hak bulanan-bulanan Fanta bagi ni dibagikan kepada 5 orang anaknya. Iaitu 2 lelaki dan 3 puan. 2 lelaki, 3 perempuan. Harga 1,500 tu ambil kalkulator. Totek-totek-totek bagi 7. Faham? Bagi 7. Ambil 1,500 bagi 7. Nampak? 1,500 bagi 7 berapa? Cikgu kalkulator seorang. 200 lebih. Boleh 200 setengah ha? 200 setengah. Jadi hak lelaki boleh 200 setengah tu 2 kali. 500. Hak perempuan boleh sekali je. 200 setengah tu lagi. Dia gitu. Pasal anak lelaki ada 2. Anak lelaki ada 2. Anak lelaki 2. Anak puan 3. Dan lelaki 2 ni dia macam 2 kepala. 2 kepala jadi 4. 4 campur 3, 7 ha? 1,500 bagi 7. Nampak? Hak puan ambil sebagian, laki ambil dua bagian. Nah, janda tak dapat. Ha. Apa makna harta sepencarian? Sepencarian ni sama-sama kerja. Ataupun suami pergi kerja, isteri bagian masuk rumah, masuk baju gitu ini, nah, dapat harta sepencarian juga. Nah. Ha. Yang tak dapat harta sepencarian ni, isteri ditawar kerja dia mau. Suami belilah ke, makan minum, waktu bit, makan kedai itu ini. Dia tak patut apa, pakai atau kedai, pakai dobi, dia bukan kerja untuk waktu suami dia. Nah, dia duduk saja di rumah, berehat. Ha, itu tak dapat harta sepencarian. Ha. Pada mayat, apa dia? Pada mayat lah, pada orang mati tu. Nah. Pada mayat ni maknanya, satu perapa atau satu perempat lah. Nah, cara laki-laki, cara suami tu ada anak. Ayah ada anak, ada anak meninggalkan. Tinggal bini, anak ada satu perapat. Anak tak ada, satu perempat pada mayat. Tak lepas nenek saya pula meninggal. Jadi mana pula jika ada pembagian tersebut untuk anak-anak tadi? Nenek dia tinggal dah tadi ya. Nah, nenek meninggal dapat ke anak lah pula, cucu tak dapat. Bagi macam tu juga lah. Nah, laki mati dah dulu, dah dapat orang laki mati dah. Nah. Ha. Soalan seterusnya. Setelah tadi dah rajah kerana terpaksa telah cerai taklik kerana suaminya berjanji untuk menunaikan sewa semua rukun-rukun Islam yang wajib, tetapi setelah rajah perkara tersebut masih tidak berlaku. Hukumannya pun dah. Sah atau tidak rojok kerana terpaksa setelah bercerai taklik kerana suaminya berjanji untuk menunaikan semua rukun menunaikan semua rukun Islam yang wajib, tapi setelah rojok tersebut masih tidak berlaku. Dia suami dia rojok, nak rojok dia, dia tak mudah pasal suami dia tak nikmatah, tak puasa, tak semayang. Suami dia tidak apa, kita buat raka lagi. Nah, dia pun setuju lah suami dia rajak dia. Lepas rajak boleh jadi bini pula, tak semayang juga. Ha lagi. Jadi sah tak rajak tu? Jawabnya sah rajak. Kerana rajak milik suami. Dia bukan milik isteri. Si kata aku dah rata. Boleh nak rajak aku dengan syarat? Eh, tak boleh syarat. Tak sah. Nah? Ha. Bila rajak dia jadi isteri semula. Nah, dia hak suami. Haa. Saya buka internet dan buka kuliah Ustaz Rasul Dahari. Sebenarnya nak tengok hak Ustaz, maka tajuknya di mana Allah. Macam best juga. Lalu saya dengar. Dan Rasul Dahari ini dakwa dia adalah kaum tua yang benar-benar mengikut mazhab Asy'ariyah. Dia tunjuk kitab Al-Ibanah dan Usuluddiniyah. Usuluddin, Diyanah, mazhab Asy'ariyah. Dia tunjuk kitab Al-Ibanah. Terangkan Imam Asy'ari. Dia kata Imam Asy'ari juga berpegang dengan zat Allah berada di atas langit. Selepas langit tujuh, iaitu di atas arah. Dia mengumpulkan hujah dalam kitab tersebut. Ini masalah mutasyabihat. Baik. Jadi masalah mutasyabihat, ayat Ar-Rahman wa'ala asyid tawa, Allah Ta'ala itu Atas aras. Nampak? Jadi dia ni buka internet, dia pergi ke kuliah Rasul Dahari. Nah, ulama-ulama sudah memfatwakan Rasul Dahari ini menyesatkan. Nah, menyesatkan. Nampak? Dan memang ditunjuk kitab. Dan kita telah cek suti-suti kitab itu. Kitab itu dia baca hak atas, bawah dia tak baca. Dia baca hak nampak hak K, lepas tu hak muktamad dia tak baca. Maknanya dia senyadak dalam baca kitab. Jelas dia senyadak. Nah, dan dia banyak berbohong di dalam dakwaan ni. Dan bacaan juga ada salah baris. Hak PN dia baca ising, ising dia baca PN. Jadi orang cek baca dah. Sebab dia dalam CD dia waktu duduk kitab. Orang ada duduk kitab. Dan kitab di panah dia ditulis oleh golongan Wahabi adalah kitab palsu. Nampak? Ha, jadi Rasul Dahari jangan dengar lah. Na'udzubillah. Nah, jangan dengar lah. Ha. Allah tidak bukan duduk. Bukan Imam Syari tak pernah kata Allah duduk di atas langit yang tujuh. Ha, Allah tidak bertempat. Nah. Ha. Kerana banyak lagi buku-buku yang beliau ada, dan bila kita cek buku-buku ini diambil nama-nama buku-buku ulama mutabar, tapi dicetak semula dengan ditambah dengan penyelewengan-penyelewengan untuk membenarkan dakwaan Wahabi. Nampak? Ha. Dan mereka menyesatkan ramai ulama-ulama. Nah, dia cakap depan kita Asy'ari tu molek, tapi belakang Asy'ari dia kata ulama susah. Nampak? Ha. Dan dia mengaku Imam Syafi'i. Nah, mazhab Syafi'i. Tapi bila orang cek, dia pernah mengkondem Imam Syafi'i. Nah, jadi tak salah kalau buat lagu ni. Kalau jenis cakap besar, jangan pakai lagu. Nah, ha? Dan orang tip dia cakap so. Dia kata jarang-jarang anak boleh boleh mengajar tempat dia mengajar. Orang ilmu tinggi saja boleh mengajar. Jadi kalau cakap besar gitu, iblis. Nah, ha. Jadi tak sah kita duduk cara sangat benda gini. Eh? Ha. Panjang lagi ni. Saya seorang muslimat yang sentiasa sibuk dengan urusan muslimat, dan sedangkan suami saya tak faham tentang urusan muslimat. Dia tak benar saya keluar rumah. Adakah dosa saya keluar rumah? Jawab ni, ya, dosa juga. Nah, waktu kena hormat, kena jaga dulu suami tu dulu. Dia tak boleh keluar lagi, kita sabar dulu. Kita jelaskan dia dulu sampai dia faham. Nah, bila dah dapat kefahaman lagu tu, niscaya kita keluar, dia mula tukang suruh. Nah, sebab tu janganlah dapat jadi pecah belok. Nah, jangan dapat jadi pecah belok. Jadi kita beri excuse dulu. Kita tak nak laksanakan tukang-tukang perkhidmat ni, suami aku dah faham kat dia ni. Nah, jadi balok dan seumpama ni. Sebab bila kita kahwin dengan dia, kita kena taat ke dia dulu. Nah, jangan kerja ni kerja fardu kifayah. Nah, lain fardu ain tak boleh semayang. Nah. Apa punya pakai tapi sudu boleh pakai. Jangan ada lambang haram sudah. Neh, jangan pakai ada lambang haram, ada tulis dia kasbah. Nah, lambang-lambang gereja kerana berlaku khilaf. Yang haramnya tapi sudu capiau tu yang dipakai khas untuk upacara semayang agama Yahudi. Itu bukan tapi sudu budak-budak pakai lengi itu tapi baseball je. Nampak? Ha, tapi jangan niat untuk menyombongkan diri. Kerana pakai tapi sudu panah nak candak. Ha, harus pada syarak. Baru bakar tapi sudu nyakuk. Nampak panas hangat tu kebong. Baru bakar tapi sudu ni tak enak laki ni. Faham? Ha, kena pakai seorang tidak dah lewat asam. Haram pakai api tu. Dan? Ha. Baik. Baca dua lagi lah. Ada 7-8 tu baca dua lagi. Lewat. Dibagi sampai banyak hasil sakit laki perempuan yang kebenaran pihak laki-laki haram atau halal. Jawabnya harus. Nah, bila ada waris yang berhak dia reta, makin harus. Quran diberikan kepada orang kafir kerana beliau ini mengetahui agama Islam. Haram atau halal? Haram. Tak boleh. Nah, Nabi beri dia terjemahan Al-Quran. Nah, kufur setelah beriman sama taraf ada tidak dengan kufur orang-orang musyrik. Kufur setelah beriman. Kufur orang musyrik. Kufur-kufur. Ini dia kufur lah. Nah, sama ada kufur tu kufur musyrik atau kufur tu kufur murtad. Nah, cuma kufur yang paling jahat kufur murtad. Lepas dia beriman, dia pun jadi kufur. Kemudian sama juga dengan topik kimia semua mereka. Jahat orang murtad lagi lah. Nah, ada orang Islam juga punya sifat kekufuran. Adakah boleh kita berimamkan mereka? Jawabnya kena hati-hati. Macam mana ciri-ciri kekufuran? Dia kata semayang ni waktu dah wajib, wajib semayang ni. Itu kufur yang nyata. Dia kata bila ni tak ada laksana lagi undang-undang hudud. Lepas tu boleh kata kufur. Dia tanya dulu sebab apa dia laksana. Sebab kalau kita laksana jadi mundur negara kita. Baru kufur. Tapi kalau jawab kalau kita laksana mana kita tak ada lagi pakar-pakar dan begitu begini. Nah, takut jadi huru hara lagi. Nah, jadi tak ada nak buat. Tu tak boleh kata kufur. Lepas tu zalim saja kerana melambat-lambatkan dengan alasan yang tidak munasabah. Faham? Jadi kena berhati-hati. Haram tak haram melakukan persetubuhan dengan suami kerana suami ingat solat. Jadi suami tak mau semayang, dia tak mau jima oleh suami dia. Maka berlaku kilah di kalangan ulama. Sesekarang dalam mazhab Maliki mengatakan tak mengapa orang perempuan, dia tak mau disetubuhi oleh suami yang jenis tidak semayang. Kerana dia tak mau benih suami yang tidak semayang, benih majah tu masuk dalam kandungan dia. Faham? Kerana orang yang tak semayang, isteri boleh minta masuk. Nampak? Kerana taraf tak semayang ni lebih hina daripada anjing. Neh? Sebab kalau kita ada air, sebotol cukup untuk ambil wudu. Kemudian bila kita jalan-jalan nak ambil wudu, tiba-tiba mari anjing yang sangat dahaga. Kita boleh berikan anjing air ke sebotol dan kita sah bertayamum. Tapi kita kalau jumpa dengan orang yang tak semayang, yang sangat dahaga, kita tak sah. Kita beri dia air, kita nak tayamum tak sah. Kita wajib gunakan air itu untuk mengambil wudu. Nampak ni? Kalau kita beri air wudu untuk orang yang tak semayang, yang dahaga ni, kemudian kita tayamum kita tidak sah pada syarak. Tapi kita perhabiskan air nak ambil wuduk kerana anjing yang sangat dahaga, kita tayamuk, soh di sini sarang. Nampak ni? Jadi orang tak semayang, lebih hina daripada anjing. Nampak? Lepas tu dia boleh minta masuk. Nah? Berdasarkan maklumat zakat menyimpan telah mengeluarkan telah dikeluarkan di tabung haji. Banyak mana kebetulan zakat dikeningkan, dikeningkan tidak dinyatakan. Duit dipandang di presiden tidak tahu, tidak berkurangan pun. Ada pendapat ustaz, adakah perlu kita keluarkan semula zakat atau biarkan itu? Jawabnya telah disahkan oleh pihak standar syariah tabung haji, memang telah dikeluarkan zakat. Nah, keluar 2.5%. Nah, tabung haji dah tahu memang dikeluarkan zakat. Nah, dan kita boleh minta maknanya secara detail. Banyak manakah, bilakah dan berapakah zakat yang keluarkan. Kalau kita minta kat kaunter bawah, tidak ada. Kita naik atas. Nah, jumpa orang dalam, dia boleh keluar. Nah, dengan secara detail. Soalan terakhir lah. Kita tak jang lah. Tanya lagi. Orang perempuan mengandung sebab berzina dengan kekasih dia. Kekasih. Nah, ajak berzina. Ajak kahwin, kekasih dia tak mahu. Biasanya orang lelaki yang tukar ajak. Bapak kata jangan. Lelaki nak. Jangan puan nak lelaki tangan. Jangan. Faham tak? Jangan macam tu. Nah, menyakit orang lelaki. Nah, janji itu nak bukan bergantangan eh. Dan jumpa tak jadi gantangan, jadi pasien lain. Lepas tu kalau boleh jangan jumpa lah. Nak jumpa juga boleh duduk jauh. Nak dua pokok nyong ni seorang, pokok nyong ni seorang. Nampak? Main ni tangan-tangan itu dah. Main itu dah. Takut jadi dah jamuh ni naik kan. Nah, jadi berzina. Orang perempuan tadi nak kahwin dengan laki-laki lain yang ingin bertanggungjawab kata anak ini kandung. Ajak kahwin, kekasih dia tak mahu. Apa dalam muka? Orang rumah tadi nak kahwin dengan orang laki-laki lain. Yang ini bertanggungjawab atas anak ini kandung. Jadi ada laki-laki yang baik. Kau baik pula, tak apalah kahwin aku lah. Nah, biar aku jaga budak ni. Boleh ke tak orang perempuan tadi, tadi kahwin kandungan berusia 7 bulan? Ke kena tunggu lepas saling baru boleh kahwin? Sila jawab. Oh, tu sedap kamu. Sila jawab. Macam aku lah dah bertanggungjawab. Jawabnya dengar molek. Dalam mazhab Syafi'i, dengar mana ustaz lain orang sama kan? Hanya mazhab Syafi'i. Dia khilaf mazhab. Nah, ada dua. Nah, mazhab Maliki, mazhab Hanbali, tak sah kahwin dalam mengandung. Kena beranak dulu. Yang sah mazhab Hanafi dengan mazhab Syafi'i. Nah, kahwin dengan perempuan yang ada anak kandungan zina. Kalau anak hak suami, tak sah. Pasal dalam hidup lagi. Nah, anak zina. Mazhab Syafi'i dengan mazhab Hanafi sah kahwin masa mengandung. Mazhab Hanafi sah kahwin saja, tak boleh jima, kena tunggu beranak. Mazhab Syafi'i boleh jima, sunat tunggu beranak. Nak apa tu? Nah, pilih nak mana-mana. Nak kahwin lepas beranak. Boleh tak ada. Nak kahwin selalu dah, tak sabar dah. Nak kahwin lah. Dan nak jima boleh? Boleh. Nampak? Eh, dalam mazhab Syafi'i makruh saja jima sebelum beranak. Ha. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma fa'alna bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una rabbana zidna 'ilma. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi.